الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله بإحسان إلى يوم القيامة وبعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa dua pekan sudah kurang lebih bulan Ramadan meninggalkan kita. Di dalam kesempatan yang baik ini, Khatib mewasiatkan kepada diri Khatib sendiri dan juga untuk kita semua sebuah wasiat abadi yang disampaikan setiap pekan melalui mimbar-mimbar Jumat, yaitu hendaknya agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena tidak ada bekal yang sebaik-baiknya kecuali bekalan takwa. Dan tidak ada orang yang sebaik-baiknya kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada tempat yang sebaik-baiknya sebagai tempat kembali kita semuanya kecuali tempatnya orang-orang yang bertakwa, yaitu surga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau, bersegeralah engkau wahai umat Muhammad kepada pengampunan Rabbmu, kepada pengampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimahumullah, semoga Ramadan yang telah kita lalui bisa mengantarkan kita di dalam kesempatan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, melengkapi pemahaman kita tentang takwa, mari kita lihat sejenak dimensi-dimensi ketakwaan yang perlu kita kembangkan. Agar ketakwaan tidak hanya menjadi ilmu, tetapi ketakwaan bisa melekat di dalam diri kita. Takwa berarti berhati-hati di dalam hidup. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menggambarkan bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal-amal bil-tanzil wal-istindadu liyawmir rahil wal-ridha bil-qalil. Yang artinya adalah kurang lebih, takwa merupakan rasa takut yang terus-menerus kepada Allah yang Maha Mulia. Rasa takut yang mengakibatkan kita senantiasa berhati-hati dalam melangkah, melakukan tindak tanduk, melakukan amalan, melakukan perkataan, melakukan perbuatan. Yang kedua, tidak cukup dengan rasa takut, tetapi juga takwa harus mengantarkan kita kepada amalul bitanzil, yaitu beramal berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah al-istindad li yawmir rahil, mempersiapkan diri menghadapi yang membutuhkan persiapan. Sebagaimana kita para profesional menghadapi proyek-proyek besar, menghadapi resiko-resiko besar, kita melakukan berbagai macam persiapan. Menjadi pertanyaan, apabila kita dilahirkan oleh Allah sebagai makhluk yang cerdas, sebagai orang yang profesional, tetapi kemudian lemah di dalam merencanakan masa depan kita yang lebih panjang, yaitu kehidupan akhirat kita setelah kematian kita. Kecerdasan kita tidak diukur dengan berapa IPK kita. Kecerdasan kita tidak diukur dari berapa harta kekayaan yang sanggup kita kumpulkan. Kecerdasan kita juga kadang-kadang tidak bisa diukur dari seberapa banyak proyek yang kita telah selesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-kayyisu man dzana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut." Sesungguhnya orang yang cerdas, bukan pintar tetapi cerdas, orang yang cerdas, al-kayyis man dzana nafsah, adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tetapi mengendalikan hawa nafsu tidak cukup. Beliau mengatakan, wa'amila lima ba'da al-maut, dan kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jarak antara kita dengan kematian tidaklah jauh. Hari ini kita bisa duduk-duduk di sini, tetapi mungkin dalam beberapa saat kita tidak tahu bahwa takdir kita sudah tiba. Oleh sebab itu, mempersiapkan diri menghadapi kematian adalah mutlak harus kita lakukan. Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, jarak antara kehidupan dan kematiannya barangkali tidak bisa dihitung dengan umur kesehatan seperti kita yang ada di Indonesia. Mereka menghitung antara kehidupan dengan kematian dalam hitungan menit. Mereka menghitung antara kehidupan dan kematian dalam hitungan detik. Hari ini mereka masih bisa mengatakan dirinya seorang manusia yang hidup, tetapi dalam beberapa detik kemudian mungkin sebuah peluru menyambar dan kemudian Allah mencabut nyawanya. Oleh sebab itu, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sadari bahwa kita sebagai makhluk yang fana, makhluk yang sementara di dunia ini, mari kita siapkan diri dengan bekalan yang baik, yaitu bekalan yang mengantarkan kita kepada surga, bekalan orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ada tiga dimensi ketakwaan yang harus kita upayakan agar itu melekat di dalam diri kita. Yang pertama adalah kemauan, karena di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam dada kita ada tiga hal. Yang pertama kemauan, yang kedua emosi, dan yang ketiga adalah pemikiran. Ketiga-tiganya harus kita takwakan setelah kita berpuasa selama Ramadan ini. Kemauan dan kebutuhan itu berbeda. Kebutuhan adalah sesuatu yang terbatas, adapun kemauan itu tidak terbatas. Harta adalah kebutuhan, tetapi menumpuk-numpuk harta itu adalah kemauan. Maka yang perlu dilakukan oleh orang yang bertakwa adalah mengendalikan kemauannya. Banyak orang di penjara, banyak orang kemudian meringkuk di dalam tahanan, itu karena kelemahannya untuk mengendalikan kemauan. Terkadang kebutuhan sudah terpenuhi, akan tetapi kemauan itulah yang kemudian menjerumuskan dia ke dalam dosa. Kemauan-kemauan yang tidak terkendali dan liar itulah yang kemudian menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW mengendalikan keinginan-keinginannya. Bagaimana Rasulullah SAW ditawari oleh kaum kafir Quraisy untuk hidup sejahtera, akan diserahkan seluruh harta orang-orang Quraisy dan dijadikan beliau sebagai pemimpin, serta diberikan kepada beliau seorang pendamping wanita paling cantik di antara kaum Quraisy, tetapi beliau menolak. Padahal kemauan manusia ada pada semua itu. Hadirin rahimakumullah, terkadang juga kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang memang memaafkan, sering memaafkan diri kita. Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari setelah pelantikannya sebagai seorang khulafaur rasyidin, setelah wafatnya Sulaiman bin Malik, beliau begitu sibuk mengurusi jenazah Sulaiman bin Malik, menguburkannya. Dan di dalam kepenatannya dan kelelahannya beliau pulang ke rumah. Kemudian beliau menyandarkan dirinya untuk rehat sejenak. Sebagaimana kita biasanya sebagai manusia apabila kita telah mengalami kelelahan. Di dalam kondisi yang setengah ngantuk itu hadirlah di sisinya anaknya, putranya. Seraya mengatakan, wahai ayahanda, apa yang kau lakukan? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, anakku, ayah lelah sekali. Seharian ayah mengurusi pemakaman pamanmu Sulaiman bin Malik. Oleh sebab itu, berikanlah kesempatan untuk ayah untuk meluruskan badan sejenak, beristirahat sejenak. Lalu anaknya berkata, wahai ayahanda, bukankah masih ada hak-hak orang terzalimi yang belum ditunaikan? Bukankah masih ada harta-harta orang kaum muslimin yang masih ada di Bani Umayyah ini yang belum dikembalikan? Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, iya, itu akan aku kembalikan. Aku akan tidur sejenak. Nanti selepas subuh aku akan kembalikan semua itu kepada mereka. Maka anaknya mengatakan dengan tegas, wahai ayahanda tercinta, siapa yang menjamin kau bisa melakukan itu setelah zuhur? Siapa yang menjamin bahwa engkau masih hidup setelah zuhur? Maka Umar bin Abdul Aziz pun bangkit, menangis serta memeluk anaknya. Dia berkata, ya Allah, terima kasih kau telah menganugerahi anakku yang telah menyelamatkan aku. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah salah satu contoh di dalam kehidupan masa lalu yang sebenarnya sudah real pernah ada, dan itu tentu pasti bisa kita laksanakan juga pada hari ini, karena itu adalah contoh, bukan utopi. Inilah yang harus kita hidupkan kembali di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu kemampuan untuk mengendalikan kemauan-kemauan liar kita, agar kita hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, agar kita hidup bukan sesuai dengan kemauan-kemauan kita belaka. Yang kedua adalah yang harus kita kendalikan adalah emosi kita. Kita mungkin diingatkan dengan sebuah hadis pendek yang dihafal oleh putra putri kita yang masih di TK. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau bersabda, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Selama sama tiga kali beliau mengatakan itu, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Bukankah surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beramal soleh? Bukankah surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa? Bukankah surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berat timbangannya? Tetapi mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taghdab walakal jannah? Maka kalau kita kaji lebih lanjut, ternyata memang marah itu adalah esensi atau puncak ujung dari emosi apapun. Seseorang yang sedih bisa marah, sebenarnya dia tidak sedang marah, tetapi hatinya sedang sedih. Seorang pimpinan marah-marah kepada anak buahnya, padahal sebenarnya dia bukan marah, dia sebenarnya adalah kecewa dengan kinerja anak buahnya. Seorang anak buah marah kepada pimpinannya, mungkin bukan marah, tetapi dia juga tidak puas dengan kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin. Saudara-saudaraku yang berbahagia sidang Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu marah adalah salah satu yang harus kita musuhi. Marah adalah salah satu yang harus kita jauhi. Kemarahan harus kita kendalikan agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan emosi yang itu akan mengantarkan kita kepada ke dalam ketakwaan. Di dalam sebuah kisah diriwayatkan bahwa salah satu cucu atau cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far As-Sadiq, beliau suatu hari menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang bagus di tengah-tengah rumahnya, dan tak lama kemudian datanglah salimannya membawa minuman. Tanpa disengaja minuman itu kemudian jatuh dan kemudian membasahi kepada jubahnya, membasahi kepada bajunya yang bagus. Maka seketika itu berubahlah mukanya. Ja'far As-Sadiq ingin marah rupanya, tetapi kemudian si budak itu mengatakan, "Wal-karimina al-ghaizah, wal-karimina al-ghaizah." Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Maka beliau pun mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya aku telah menahan amarahku. Tidak berhenti sampai di situ. Si budak itu kemudian mengatakan, wa'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku sudah memaafkan kamu. Kemudian tidak cukup sampai di situ, si budak itu mengatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka beliau pun mengatakan, demi Allah, sejak hari ini kau telah aku bebaskan. Inilah contoh para salafus saleh di dalam mengamalkan bagaimana emosi itu benar-benar terkendali. Wajar apabila bagi mereka surga, wajar bagi apabila bagi mereka adalah rahmat. Untuk itu mari kita teladani kisah-kisah tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir di dalam khutbah ini, dimensi yang terakhir yang harus kita takwakan selain tadi kemauan kita dan emosi kita adalah pemikiran kita. Pemikiran kita juga harus kita takwakan. Agar apa? Agar berhati-hati tidak terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Agar tidak tergelincir kepada berpikir secara parsial. Karena kita sudah memiliki Al-Quran yang meliputi segalanya. Kita sudah memiliki bimbingan dari Rasulullah yang meliputi segalanya. Jangan sampai kita berpikir sekular, memisahkan antara dunia dengan akhirat. Jangan pula kita berpikir melalui isme-isme yang lain yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hadirin rahimakumullah, cara berpikir inilah yang kemudian mengantarkan keanehan-keanehan di dalam masyarakat kita. Kita bisa mendapati betapa kaum muslimin ingin membangun keluarga yang itu merupakan bagian dari ibadahnya, bahkan separuh dari ibadahnya. Mereka memulainya adalah dengan baik, seolah-olah dengan baik. Mereka membuat kartu undangan. Di dalam kartu undangannya ada ayat-ayat Allah. Akan tetapi di sampingnya misalnya dicantumkan di situ foto-foto prewed, dua anak Adam yang bukan mahram, berpegangan dan seterusnya. Hal-hal seperti ini bisa kita dapati. Banyak orang-orang yang menginginkan pernikahan yang mawaddah, sakinah dan rahmah. Akan tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya jauh, karena mereka tidak menggunakan, pemikirannya tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih menyukai apa-apa yang sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat. Hal-hal seperti ini bisa kita hindari apabila kita bersikap hati-hati di dalam berpikir. Kita mencoba sebelum kita berpikir yang lebih jauh, mari kita tengok dulu Al-Quran, mari kita tengok dulu Al-Hadid. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita menjadi lebih terpimpin. Hadirin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita mentakwakan tiga dimensi ini di dalam diri kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia muslim yang karamah, sebagaimana seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara karamah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan segala macam kebaikan-kebaikan, untuk mengamalkan segala macam jalan-jalan yang bisa menunjukkan kita kepada ketakwaan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyatukan kita di dalam buah takwa, yaitu rahmat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fil Qur'an al-Aziz wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jumhuri wa man jahada fi sabilillah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita selain dengan yang tiga dimensi yang telah tadi kami jelaskan. Mudah-mudahan juga semakin lembut hati kita, semakin jelas tujuan hidup kita, dan semakin jelas amalan-amalan kita. Dan mudah-mudahan Dengan hadirnya kita di hari Jumat ini melaksanakan sholat Jumat, semakin terasa kebersamaan kita sebagai satu tubuh, semakin terasa kebersamaan kita sebagai satu umat. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah kaljasadil wahid, tubuh yang satu. Tubuh yang satu tidak pernah memilah-memilih. Jempol yang sakit, semua bagian tubuh merasakan. Umat Islam adalah umat yang satu, umat yang tidak dipisahkan oleh benua, umat yang tidak dipisahkan oleh negara, umat yang tidak dipisahkan oleh ideologi tertentu. Umat Islam adalah umat yang satu, umat yang dipersatukan dengan Al-Quran dan Sunnah, umat yang disatukan dengan agama ini. Oleh sebab itu, marilah di dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, minimal sebagai tanda bahwa kita merasakan bahwa di antara umat Islam ini masih banyak saudara-saudara kita yang terzalim, masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami nasib tidak seperti kita, keamanan tidak seperti kita, kebahagiaan mungkin juga tidak seperti kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lapang untuk mendoakan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka syafi'un qaribun mujibu da'wati qadhiyal hajat. Allahumma akfir, Allahumma akbir wali walidayya, Allahumma akbir lana wali walidayya, warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma la tadar'a 'ala al-ardi min al-kafirina dayyara, walau in tadarhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri 'adaina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farrij jamahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallim 'alaihim qalban min kilabihim. Ya Ghaffar ya Aziz ya Allah ya Allah, Allahumma ya munzil kitab ya mujriyal sahab wa ya hazimul ahzab, izlimhum wansur 'alaina. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muruku bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Oke, okay.